coba angkat apa yang kau rasa kini dunia pun bergerak. Tak satu pun yang berarti. Tatapan kawan lain menjilati hidup ini. Siapkan bingkai diri, siapkan masa depanmu. Yang kau rasakan sebagai kisah helakan kedua pasang seliamu. Hari ini terlalu indah untuk diburamkan. Dan kau terus ditemukan jejak langkahmu. Semoga saja ini hanya sebuah fase dalam hidup. Dan ku harap itu bukan sisa-sisa rumah. Semoga saja ini hanya sebuah fase dalam hidupmu. Ku harap itu bukan sisa-sisa. Semoga saja ini hanya sebuah fase dalam hidupmu. Dan ku harap itu bukan sisa-sisa. Mari ini terlalu indah untuk diburamkan. Dan kau terus ditemukan. Sedalam hidup dan ku harap itu bukan sisa-sisa.